yang begini. Tiap hari ku rasakan hidup sepi tanpa kasih sayang dari siapa lagi. Aku tak tahu cinta putih ku berikan kepadamu sayang. Kau memalingkan muka kejamnya ini.